السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهر رمتي. Masih kita membicarakan bentuk-bentuk syafaat atau aqsam, jenis-jenis asy-syafa'ah. Sudah disebutkan diantaranya beberapa bentuk-bentuk syafaat. Yang pertama tentunya syafaat yang al-ula wal-udhma, yang terbesar, yaitu syafaat agar diselesaikan urusan manusia di mahsyar. Dan itu dibutuhkan oleh seluruh manusia. Dalam keadaan bagaimanapun dia, bangsa apapun, umat apapun, semuanya sama menginginkan agar segera diselesaikan masalah-masalah mereka ketika mereka menunggu di mahsyar. Sehingga syafaat tersebut diharapkan oleh seluruh umat manusia. Kemudian syafaat yang berikutnya adalah ketika orang-orang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar disegerakan mereka untuk masuk ke dalam jannah. Ya, ini berarti orang-orang yang sudah jelas mereka tanpa hisab, tanpa adab, untuk disegerakan masuk ke dalam jannah. Al-thani wa al-thalith, syafaat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi mereka-mereka yang memiliki kebaikan dan juga memiliki kejelekan-kejelekan, memiliki pahala namun juga memiliki dosa-dosa, agar mereka dimaafkan dosa-dosanya dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam jannah. Wa fi aqwamin akharin qad umira bihim minan nar la yadkhulunaha. Yang berikutnya yaitu mereka-mereka yang dalam keadaan dia sudah semestinya masuk neraka, tetapi dengan syafaat Rasulullah SAW maka la yadkhulunaha, mereka tidak memasukinya. An-naw' ar-rabi', yang keempat, syafa'atuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengangkat derajat ahlul jannah dari derajat yang dia semestinya di sana. Dengan syafaat Rasulullah SAW bisa dinaikkan ke tingkat-tingkat yang berikutnya. Dan dikatakan ini satu-satunya syafaat yang disepakati oleh ahlul ahwa mu'tazilah. Adapun syafaat-syafaat yang lain ditentang oleh mereka. Anawul khamis, yang kelima, fi aqwamin yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wa yuhsin an yustajhad li hadha an-naw' bi hadits Ukkashah. Yang kelima adalah orang-orang yang masuk jannah tanpa sisa bola azab, dan sangat bagus untuk diberikan contoh dengan orang-orang yang dijanjikan atau didoakan oleh Rasulullah SAW untuk masuk jannah cara langsung, yaitu Ukkashah ibn Mihsan, ketika menyatakan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk di dalamnya. Rasulullah menyatakan, anta minhum. Mereka berjumlah 70 ribu orang. Di dalam lafaz hadis yang sahih, 70 alfan. Dalam riwayat yang berikutnya, yang tidak sesahih yang pertama, tetapi juga disahihkan oleh para ulama, Rasulullah menyatakan, fajtazadtu rabbi. Aku meminta ditambah, jangan cuma 70 orang. Fazadani fi kulli alfin 700 alf. Maka ditambahkan untukku setiap 1000 ditambah 70 ribu. Berapa berarti? 70 ribu ditambah setiap 1000-nya 70 ribu. Berarti 70 ribu dikali 70. Ikhwan ibn a'azakumullah, masih ada riwayat yang berikutnya lagi yang juga tidak sesahih yang kedua, apalagi yang pertama. Fastazadtu rabbi, maka aku meminta lagi kepada Allah untuk ditambah. Fazadani 3 hissiyat min hissiyati rabbi, maka ditambahkan untukku 3 hissiyat dari hissiyati rabbi, 3 takaran tangan dari tangan Rabbku. Ini yang tidak bisa dihitung. Ini yang tidak bisa dihitung dengan angka. Artinya kita masih bisa berharap. Kalau 70 ribu saja, mungkin kita akan berkata, sahabat saja ketika Fathu Mekah sudah 12 ribu. Kemudian setelah itu berbondong-bondong masuk, dan itu generasi pertama yang dikatakan lebih baik dan paling baik daripada generasi berikutnya. Sudah berapa puluh ribu. Tabi'in, mereka ulama aqwiya, amilin, mujahidin, masya Allah, juga berapa ribu. Mungkin 3 generasi pertama sudah habis. Kita sudah di bawah mereka jelas. Karena dikatakan, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia dalam generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Tetapi alhamdulillah, banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW meminta agar ditambah, jangan cuma 70 ribu, maka ditambah setiap 1000 70 ribu. Dan ditambah lagi, meminta tambahan lagi, fastazadtu rabbi fazadani, maka ditambah lagi dengan 3 takaran tangan dari tangan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak sama dengan tangan siapapun, tidak sama dengan tangan manusia, dan tidak bisa diperkirakan berapa. Maka tidak boleh seorang pun merasa putus asa kalau saya tidak mungkin masuk di dalamnya. Berharaplah semoga kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala taufik, mendapatkan bimbingan agar menjadi mereka-mereka yang masuk jannah bi ghairi hisabin wala adab. Tetapi yang dimaksud dengan syafaat adalah ketika Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat Allahumma ij'alhu minhum, ya Allah jadikan dia termasuk dalamnya. Ini syafaat. An-naw'u as-sadis, as-syafa'atu fi takhfifil 'adzab 'amman yastahiqqu. Yang keenam dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah takhfiful 'adzab. Syafaat beliau untuk meringankan azab dari mereka-mereka yang diazab. Kasyafa'atihi fi 'ammihi Abi Thalib an yukhaffif anhu adzabahu, sebagaimana syafaat Rasulullah SAW terhadap pamannya Abu Talib padahal dia masih kafir, an yukhaffif anhu adzabahu, untuk diringankan azabnya. Qadibina azakumullah, riwayatnya sahih dikeluarkan dalam Bukhari dan juga dalam Muslim dari Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin yang saya hormati, Biasanya para ulama memasukkan syafaat ini dengan syafaat khusus. Ini satu-satunya syafaat orang-orang kafir, dan satu-satunya orang kafir yang mendapatkan hanya buta. Jadi syafaat seluruhnya adalah untuk orang yang beriman. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah sahih, bahwa Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti yaumal qiyamah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku, kata beliau, adalah man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi, orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan jujur konsekuen dari hatinya. Ini akan mendapatkan syafaat. Dan ini aslus syafa'ah, asal muasalnya syafaat untuk mereka kaum mukminin, orang beriman. Berarti orang kafir mendapatkan syafaat ini kekecualian. Hanya Abu Thalib. Nah, dan itu bukan untuk menyelamatkannya dari api neraka, tidak akan bisa selamat dari api neraka. Orang kafir tetap kafir. Apakah dia paman Rasul? Apakah dia siapapun? Kalau dia orang kafir, maka dia kafir. Hukumnya tetap sama. In tastaghfir lahum sab'ina marrah, lan yaghfirallahu lahum. Kata Allah dalam ayat Al-Quran, kalau engkau mendoakan ampun untuk mereka 70 kali pun, Allah tidak akan mengampuni mereka. La yaghfirullahu lahum, Allah enggak akan mengampuni mereka. Khadirina azabullah, sehingga Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir, tetap dia diazab dan tidak akan bisa selamat dari azab. Hanya saja Rasulullah SAW meminta diringankan. Thumma qala al-Qurtubi fi at-tadhkirah, kemudian berkata al-Qurtubi dalam kitabnya at-tadhkirah, yakni mengingatkan dari umuril akhirah, ba'da dzikri hadha an-naw', setelah menyebutkan jenis yang keenam ini, qala fa in qila faqad qala ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Bagaimana dengan ayat Allah ini, kata Al-Qurtubi, kalau ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan ayat Allah, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, bukankah orang kafir itu enggak akan bermanfaat baginya syafaat? Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, enggak akan bermanfaat bagi mereka syafaat mereka, mereka yang memberikan syafaat. Kalau ada yang berkata begitu, qila lahu, maka dikatakan untuknya sebagai jawaban, la tanfa'uhu fil khuruj minan nar. Naam, tidak bermanfaat, tidak bisa mengeluarkan dia dari api neraka. Ini makna tidak bermanfaat, yakni tidak bisa menyelamatkan dari api neraka, tetap diazab. Tidak seperti usatil muwahhidin, tidak seperti mereka-mereka yang punya iman, yang masih memiliki iman dalam hatinya kepada Allah dan Rasulnya, masih memiliki tauhid, maka mereka walaupun memiliki sekian banyak dosa, bahkan diazab di dalam nar, masih diharapkan bisa selamat dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diangkat kembali dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Tetapi orang kafir, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, enggak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Alladzina yakhrujuna minha wa yadkhuluna al-jannah, beda dengan usatil muwahhidin, ahli maksiat dari orang yang masih punya tauhid, mereka yakhrujuna minha, bisa keluar dari api neraka, wa yadkhuluna al-jannah, dan bisa masuk surga. Keluar dari neraka masuk surga kalau punya iman. Tetapi apakah orang yang kafir bisa selamat? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Berarti untuk mengakurkan antara ayat dengan hadis ini, hadis dalam Bukhari dan Muslim dari Abbas bin Abdul Muttalib dengan ayat Allah fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, yang di dalam hadis dikatakan bahwa Abu Talib mendapatkan syafaat dari Nabi, diringankan azabnya. Sedangkan di sini dikatakan orang-orang kafir enggak akan bermanfaat baginya syafaat. yakni tidak bermanfaat untuk keluar dari api neraka, tetap yang ada. Dan kalian jangan mengira kalau diringankan azabnya Abu Talib kemudian ringan dengan keringanan yang kita bayangkan di dunia. La wallah, tidak demi Allah, seringan-ringannya azab benar adalah ketika seorang memakai terompah dari api neraka yang panas, dengan panasnya api neraka mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Mendidih otaknya karena terompah yang di api neraka yang dia pakai. Qul inna a'udzubillahi, jangan dianggap berarti Abu Talib enak dong. Astagfirullahaladzim. Siapa yang bilang ini? Seringan-ringannya adab di dalam nar adalah adaban syedida, adab yang sangat pedih, adab yang sangat perih, yang tidak terbayangkan. Khamilina a'azakumullakum muslimin sahramati. Maka berarti tetap apa kata Allah, fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in. Abu Talib tidak bisa diselamatkan dan tidak bisa bermanfaat baginya syafa'at Nabi sekalipun untuk menyelamatkan dari api neraka. Sehingga Rasulullah SAW ketika mengingatkannya sebelum mati, sebelum wafatnya Abu Talib, Nabi sudah menyatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bela engkau nanti yaumul qiyamah dengannya. Kalimat yang aku akan bela engkau dengan kalimat itu nanti yaumul qiyamah. Artinya kalau dia berbicara mengucapkan nataqa la ilaha illallah, bisa diselamatkan oleh Rasulullah SAW dengan syafaat. Tetapi sayang, huwa ala dini abaih, dia ikut tetap pada agama nenek moyangnya, agama syirik. Ala dini Abdul Muttalib. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti an-naw'u sadis adalah syafaat khusus, satu-satunya syafaat untuk orang kafir, dan satu-satunya orang kafir yang diberikan adalah Abu Talib. An-naw' as-sabi', jenis yang ketujuh, syafa'atuhu an yu'dhan li jami'il mu'minin fi dukhulil jannah kama taqaddam. Syafaat yang ketujuh adalah syafaat diizinkannya untuk seluruh kaum mukminin, semua orang yang masih memiliki iman, untuk masuk ke dalam jannah sebagaimana telah lewat. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim disebutkan an Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal ana awwalu syafi'in fil jannah. Aku adalah orang pertama yang memberikan syafaat dengan jannah atau untuk ke jannah. Mana ini mirip dengan syafaat yang kedua, yaitu agar ahlul jannah dimasukkan dalam jannah. Tetapi lebih umum sifatnya, bukan hanya yang ahlul jannah masuk jannah, tetapi semua kaum mukminin yang masih punya iman, bagaimanapun amalannya, tetap ujung-ujungnya akan masuk jannah. Ini juga dengan syafaat Rasulullah SAW. Apakah langsung, apakah dengan hisab yang sulit, apakah dengan diadab beberapa saat. Tetapi ujung-ujungnya tetap akan diselamatkan dan masuk dalam jannah. Makanya para ulama ada yang mengumpulkannya dan menyatakannya hanya 6. Ada yang menyatakannya 7. Ada yang menyatakan 8. Ada yang menyatakan 6 karena ini satu dengan yang tadi, maka dianggap satu. Ada yang menyatakannya 7 dengan tambahan syafaat terhadap orang kafir yaitu Abu Talib. Kadang-kadang tidak disebut. Karena itu hanya kekecualian. Enam, syafaat utamin yang ke-8, syafaatuhu fi ahli al-kabair min ummatih. Syafaat untuk para pelaku dosa-dosa besar, mimman yadkhul al-jannah, dari mereka-mereka yang masuk dalam surga. Fayakhrujuna minha waqad tawatarat bihadha an-naw' al-ahadith waqad khafi 'ilmi dhalika 'ala al-khawarij wal-mu'tazilah. Yang ke-8 adalah syafaat untuk pendosa-pendosa. Orang-orang yang berbuat dosa, bermaksiat, tetapi mereka masih punya iman, maka mereka diberi syafaat oleh Rasulullah SAW agar masuk dalam jannah. Fayakhrujuna minha, maka mereka walaupun sudah masuk neraka, mimman yadkhuluna an-nar, mereka sudah masuk dalam neraka, fayakhrujuna minha, atau fayukhrajuna minha, mereka dikeluarkan dari neraka. Ini syafaat yang sangat ditentang oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Jadi kalau syafaat penduduk surga dari tingkat yang satu ke tingkat yang lainnya, itu mereka masih sepakat. Ya, maksud akal kata mereka. Itu makul. Tetapi ketika disampaikan syafaat Rasulullah SAW untuk orang yang sudah masuk neraka, diselamatkan dan masukkan dalam jannah, mereka menolaknya dengan berbagai macam syubhat-syubhat, dengan kalimat-kalimat yang hanya bersandarkan dengan akal. Tidak mungkin, mustahil. Allah selalu menyatakan kalau masuk neraka khalidina fiha. Allah selalu menyatakan nar khalidina fiha dan selalu menyatakan demikian. Maka ini menunjukkan bahwa tidak ada neraka sementara. Surga sementara tidak ada, sebagaimana neraka sementara tidak ada. Qiyas. Qiyas ma'al fariq, karena qiyasnya qiyas akli. Qiyas ma'al fariq adalah qiyas dengan tidak memiliki surut-surut qiyas. Al-qiyas bisyurut maqbul 'inda al-fuqaha. Tetapi qiyas ma'al fariq mardud 'ala sahibihi. Kalau qiyas dengan syarat-syaratnya, maka itu diterima oleh para ulama. Tetapi kalau qiyas ma'al fariq bersama perbedaan yang sangat menyolong, ini surga, ini neraka, mau disamakan? Tidak bisa. Ini kemurkaan Allah, ini rahmat Allah, apa mau disamakan? Ini mujrimin, ini muslimin. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah mau disamakan? Enggak akan sama. Maka enggak bisa dikiaskan. Kalau masuk dalam jannah, tidak akan bisa keluar lagi. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. Tetapi kalau ada benar ternyata mereka masih punya iman, Allah masih memiliki sifat-sifat yang mulia, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Bisa saja Allah maafkan. Bisa saja Allah ampuni. Bisa saja kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan angkat dia, masukkan ke dalam surga. Wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu arhamur rahimin. Maka kalimat ini atau syafaat ini, qad khafiya 'ilma dzalik 'ala al-khawarij wal mu'tazilah. Telah tersamarkan ilmu syafaat yang kedelapan ini atas Khawarij dan Mu'tazilah. Fa khalafu fi dzalik, maka mereka pun menentangnya. Jahlan minhum bi sihhatil ahadits. Karena bodohnya mereka tentang sahihnya hadis-hadis ini. Karena bodohnya mereka tentang kesahihan hadis. Hadis yang memberitakan tentang diselamatkannya orang yang sudah masuk neraka. Karena mereka masih punya iman. Wa'inadan mimman alima dhalik. Atau inadan. Saya katakan atau. Karena lebih tepat. Biasanya kalau orang bodoh bukan inat, kalau orang inat bukan bodoh. Sehingga bukan bersama-sama, tetapi salah satu. Yang ini menentang syafaat yang kedelapan ini. Karena bodoh, gak ngerti hadisnya, bahkan ketika tahu hadisnya, gak ngerti kalau itu sahih, mengira itu dhaif, dan seterusnya, maka dia menentangnya jahlan, menentangnya karena bodoh. Tetapi yang lebih mengerikan adalah yang kedua. Menentangnya bukan hanya karena tidak tahu, bukan hanya karena bodohnya, tetapi menentang inadan, juhudan, menentang terang-terangan walaupun dia tahu itu sahih. Mimman alima dzalik, yaitu bagi mereka-mereka yang sudah tahu kalau itu hadis sahih, sudah tahu kalau itu hadis diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang banyak jalannya yang menunjukkan kepastian kesahihannya. Wastamarra ala bid'atihi, tetapi dia terus-menerus dengan kebid'ahannya, tetap berpegang dengan apa yang dianggap benar oleh akalnya padahal hadisnya sahih. Ini artinya orang itu juhud, inad, imma jahlan wa imma inada. Ada dua kemungkinan dari mereka Mu'tazilah dan Khawarij. Dan kedua-duanya jelek. Yang kata istilah para ulama, ahlahuma mur. Ahlahuma mur, apa artinya ahlul mur? Mana ahla? Yang lebih manis. Yang lebih manis dari keduanya pahit. Artinya duanya yang lebih ringannya jelek sudah. Apalagi yang di atas. Ahlahuma mur, yang lebih manisnya pahit. yang lebih ringannya sudah mengerikan. In kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Dalam syair yang dibacakan juga oleh para ulama. In kunta tadri fatilka musibatun. Kalau engkau tidak tahu, itu musibah. Musibah besar. Seorang muslim mukmin enggak tahu adanya syafaat untuk orang-orang yang di neraka yang masih beriman diselamatkan dari api neraka untuk masuk dalam jannah, enggak tahu. Musibah. Wallahi musibah. Tetapi in kunta tadri, tetapi kalau engkau tahu wahai Mu'tazilah, wahai Khawarij, fal musibatu a'zam, maka musibahnya lebih besar lagi. Kenapa musibahnya lebih besar? Kalau ini jeleknya karena bodohnya, tetapi yang ini menentang ilmu yang sudah diketahui, maka ini lebih jelek dari yang itu. Fa in kunta tadri fatilka musibatun, fa in kunta la tadri fatilka musibatun, fa in kunta tadri fal musibatu a'zam, maka musibahnya lebih besar lagi. Wa hadhihi syafa'ah tusyarikuhu fiha al malaikatu wan nabiyuna wal mu'minuna aidan. Syafaat yang ke-8 ini, di samping syafaat dari Rasulullah SAW dan para anbiya, juga syafaat dari para malaikat-malaikat, juga syafaat dari orang-orang yang beriman, juga syafaat dari para syuhada. Yakni di samping Rasulullah SAW juga ada yang memberikan syafaat-syafaat seperti para malaikat dan para anbiya. Para malaikat sebagaimana di awal surat Al-Mu'min, yastaghfirun, memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Malaikat-malaikat, ya Allah kasihanilah dia, ya Allah maafkanlah dia, ya Allah ampunilah dia. Semua malaikat, ampunilah mereka, maafkanlah mereka. Hingga Allah SWT, wa huwa ala kulli syai'in qadir, menentukan untuk menyelamatkan mereka dan masuk ke dalam jannah. Demikian pula orang-orang beriman yang saleh, yang memiliki keutamaan dalam ibadahnya, memiliki keutamaan dalam jihadnya, syahid fisabilillah, maka dia bisa membawa mereka-mereka dari keluarganya dengan syafaatnya, bisa memberikan syafaat dari keluarganya dan kerabatnya. Wa hadhihi syafa'at tatakarrar minhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 4 marrat. Dan syafaat yang mirip dengan ini berulang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 4 marrat, berulang 4 kali. Wa min ahadits hadzal naw' hadits Anas bin Malik. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan adanya syafaat yang ke-8 ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Disebutkan oleh muhaqqiqnya bahwa hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga Tirmidzi dan juga Ibnu Khuzaimah dalam Tauhid. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kalimat syafa'ati li ahli al-kaba'ir yaumil qiyamah. Syafa'atku adalah untuk para pendosa besar dari umatku yaumil qiyamah. Apa maknanya? Apa cuma satu syafaat? Syafaatku adalah untuk orang yang berdosa besar. Kalau dipahami keliru, seakan-akan berkata, yang tidak berdosa besar, gak akan dapat syafaatku. Ya kan begitu? Sepintas kilas, secara zahir, bahwa syafaatku adalah untuk para pendosa dari umatku yaumul qiyamah. Tetapi maknanya bukan begitu. Maknanya adapun orang-orang yang tidak berdosa atau orang-orang yang Masya Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang begini dan begitu, yang memiliki keutamaan, tentunya mereka dalam keadaan mesti akan mendapatkan dari Allah SWT pahalanya yang setimpal, yang berlipat kali, pahalanya yang sangat besar. Tetapi yang akan sangat-sangat membutuhkan syafaat, yang paling membutuhkan siapa? Orang kafir tentunya dalam keadaan tidak mungkin dapat syafaat. Orang yang Masya Allah 70 ribu orang dijamin yadkhuluna jannah tanpa hisab tanpa adab, maka yang paling berharap untuk mendapatkan pembelaan adalah para pendosa-pendosa ini. Maka ditunjukkan satu yang paling kalian butuhkan. Apalagi manusia, hampir tidak ada yang tidak memiliki kesalahan-kesalahan dan dosa. Semuanya akan terkena dan akan tergelincir dalam kesalahan dan dosa. Barakallahu fikum. Demikian dikatakan, syafa'ati li ahli al-kabair yaumil qiyamah, bahwa syafa'atku adalah untuk ahli al-kabair. Dan yang paling disebut oleh para ulama juga syafaat ini. Kenapa? Sudah dikatakan di muka pada kajian yang lalu. Yaitu yang paling ditentang oleh Mu'tazilah, oleh Khawarij, oleh Ahlul Bidah, Ahlul Ahwa, Aqlaniyun, rasionalis, semuanya menentang yang ini. Sehingga yang paling banyak dibicarakan oleh para ulama justru ini, untuk membantah mereka, untuk menyalahkan mereka yang menentangnya. Enam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun.